Para hadirin hadirat, para simbah-simbah, para ibu-ibu ingkang kula mulyakaken, dalu menika kula bingah luar biasa. Ternyata rimyatun min khairi romin, bukan sesuatu yang kita atur, yang kita harapkan, kita cita-citakan. Kula kok ketemuan beberapa ilmuwan, bahkan jago politik. Gus Muhaimin, ya Allah, Gus Muhaimin niki termasuk barokai politikus kiai barokah. Inggih menika Al Mukarrom Simbah Kiai Bisri Samsuri. Keranten beliau lah jogang jagungan akhirnya gatuk menggatuk. Nggih, nggih. Metu sing jenenge Gus Muhaimin, Gus Halim dan lain sebagainya, dan kelihatannya apapun yang terjadi masih sangat menguntungkan Islam. Panjenengan sampun ngantos pubi politik, tidak mau dengan politik, tidak menyenangi politik, karena politik itu juga penting. Nizami dunia, nizami baladina, itu adalah wonten lebetipun politik. Bagaimana orang atau politikus mengatur politik Indonesia, tergantung wonten riku. Ini dalam segala hal, dalam masalah perjuangan, pembangunan, ekonomi, sampai ya Allah ngaji. Ngaji ini juga tidak lepas dari politik. Saman titeni mawon bahwa nanti sebentar lagi yang menjadi seter, menjadi simbol itu adalah para santri-santri, para kiai-kiai. Yakin ini. Mulane kula pun siap-siap. Iki engko gak usah nekak ni sapa-sapa. Pokoke sing pidhato ya arek-areke dhewe, Gus-gus kuwi. Gawagis kan ibu jam-jam sak iki istilah nawaning. Nggih. Ngejamake nuning ya sakarepe. Basa Jawa. Basa Jawa mawon. Ya ini. Ini maksudnya supaya nanti tidak terlalu cakar-cakaran, tawur di dalam masalah politik. Sampai Gus Muhaimin ini kawan buatin kula undang, padahal dia ingin nantas undang aku. Ya Allah, demi untuk ketenangan, demi untuk ketenangan. Dan orang saya kira selama sudah kenal dengan saya tahu kalau saya itu orang NU, senajan ora deteknya apa-apa karo pimpinan NU. Ini kula terang-terangan curiga. Nalika pada suatu ketika kula ningali TV ningali Gus Yahya damel kabinet TNO. Tak delok kok Gus Said dan misanan-misanan yang lain, mereka-mereka kula penani pe wong-wong iki roh Sayyidina Umar terang diseneni. Gitu Gus nggih lha soalé dosun di boten wis diparingi kekuasaan mandat, tapi akhirnya justru yang dituding itu al-aqarib, nggih, al-aqrab, al-aqrab. Lah tiyang kan curiga. Soale wonten sing ngendikaaken, wong dadi pemimpin itu memang harus hati-hati dan tanggung jawab. Siapapun, walaupun kiai, alim, alama, hati-hati. Sebab yang namanya adil itu adalah sesuatu yang sangat sulit dan mahal harganya. Orang bisa adil dengan orang lain, tapi harus berhadapan dengan saudara sendiri. Bagaimana caranya adil itu? Wong kuwi dulurku dhewe, gak tak wae ya apa. Lah ila akhiri ini. Kula sakjane asale pun rada curiga. Batin dalam hati nanging kula niki mboten ngerti napa-napa, saya kan la afhamu syai'an minas siyasah. Wis ngertine mek melok-melok ngene. Bahasane anu Gus. Kadung rada keramat tapi orang ngerti apa-apa. Wis apa? Wis ae wis bismillah, penting keramat mawon. Ya penting keramat ae ditutuk ning sak katok-katoke. Mbung kowe iso tuku apa? Apa-apa dilumpuk. Ya Allah. Tapi mugi-mugi perjuangane bolo-bolo ini khusus sing berbau NU berhasil dengan baik. Sebabnya menopo pondok ini adalah NU kecil. NU itu adalah pondok besar. Nalika semanten kula kalian Ki Hasyim Muzadi dipun timbali sareng-sareng kalian kiai-kiai 17 wonten Jakarta. Acarane mboten napa-napa, nggih namung dikelompokne terus dimaturi supados mbayai setunggal-setunggal maringi dawuh senaosa sekedhik. Kula ngetrok-trok melok-melok segala kadung teko kono. Sangune kadung teh akeh kan susah gak gelem. Wis bismillahirrahmanirrahim kula matur. Kula usul tenane tugas NU niku mboten wonten sing berat. Napa sing berat? Tugas NU menghidupkan pondok-pondok pesantren ngramekne pondok-pondok pesantren supaya santrinya banyak dan pengajiannya semarak. Ojo enek pondok pesantren gak ini pengajian. Nah, ini kula matur-matur niku. Nomor kali masjid-masjid itu ndaknya diberi identitas. Iki masjid NU berarti iki ngangge kunut. Iki masjid NU berarti ngangge nawaitu. Iki akhiri iki usul saya. Pun niku mawon kali ini ngerame pondok pesantren. Aku menikmati orang berani jaluk bantuan supaya dibantu untuk penyembuhan. Buatan. Nah ini ingatan iku. Mulane ya Allah, mugi-mugi lah para rawuh kula panjenengan sedaya, terutama warga yang NU itu benar-benar berhati-hati lan ngemuti. NU itu hakikatnya bukan politik. NU itu adalah cekelane para kiai-kiai. Saengga kapan NU mesti nyang pondok. Kapan orang nyang pondok mesti dudu NU. Kadang-kadang kula gak pendapat ngoten. Utama ya nyang tapi rada aras-arasen. Ngoten lho. Alhamdulillah. Mugi-mugi lah NU niki tata. Kula niku sing mesti yang pimpinan, tapi kula nyawang ini kadang-kadang sedih ngoten. Iki putra kiai-kiai gedhe, politikus kabeh, kok gak tata-tata ya apa ya Allah. Mbok jajal berjuang lillahi ta'ala kula ngaten niku. Para rawuh khususipun para wali-wali santri panjenengan ningali piyambak hasil belajari lari-lari putra panjenengan kala wau milai awal ngantos sak mangkin ingkang prinsip panjenengan dongaaken mugi-mugi lari menika menjadi ahli ilmi ahli khair ingkang takwa dhateng Allah Subhanahu wa taala. Bocah wedok-wedok terutama sing cantik-cantik kowe nek golek bojo sing alim sing ilmiah amaliah amaliah ilmiah aja sampe sak-sake sak-sake iki cara Magelang nggih sak kecekle aja sak aja ngono aja sak-sake tapi dipilih nan soale wong lanang ya penting. Wong lanang ya penting kok penting lah nggih. Nasab itu adalah ing tiang jaler. Mulane koyo kula bin Jazuri, bin Usman, bin Sahal, bin ilahi sekali lagi menyebutkan lanang-lanang tok. Ibune gak disebut. Padahal ibune ya penting. Soale terus terang mon, golek ibu koyo ibu kula nggih angel. Mulane Kyai Ihsan Firoq karo Mbah Nyai Rodia. Yo rada susah. Soale golek sing kados Mbah Nyai Rodia. Mus mungkin ayanal sebab bunyai sing apa ya istilah keplok karo Pak Yai iki ya longko. Pak Yai ini mengajini bunyai ini dereke mendukung dan lain sebagainya. Bapak niku nate nyun sewu cerita ngaji tengene maro tuwa biasane nek esuk disuguhi kopi mergo gak enek sing dicekeliani ngaji kira-kira do pegel keluargane. Kopi ini mboten kopi tapi jamu buka dek jamu innalillahi wa inna ilaihi raji'un dadi mesti terus pundi kan padahal bapak ini udah menanya ngaji tentem pundi mau ngaji teng pondok pundi mau pindah layazalu muta'aliman akhidan bil kutub lajeng haji. Lek haji niki mawon nggih pun critane nggih dawa. Sing ngajiaken Mbah Kiai Dung lho Mbah Kiai Ma'ruf. Didangu Bapak. Kan ngeten Kiai Mojosarino kan anu bagus. Termasuk ya ahli kasri. Bapak diuti dawi nam ini kan Mas'ud Bapak ini aslinya. Mas'ud. Sampeyan lek pengin haji sampean miridne surat haji. La tatrukanna kulla yaumin suratal hajj. Niku pesene Mbah Kiai Mojosari. Diwiritne bapak ijik seminggu. Bapak niku ditimbali Kiai Dunglu, Kiai Ma'ruf. Kiai Ma'ruf Dunglu, tengah kota dulu niku. Didangu kali Kiai Ma'ruf. Mas'ud dalem Mbah Kiai. Kowe apa pengen haji? Inggih. Kowe apa duwe duit? Mboten. Lho la piye? Duka men kendel sukut wis ngene ae sampean tak utangi duit tapi engko nek sampean wis tekop Jawa maneh sampean balik ne inggih matur nuwun sanget berangkat saya itu lah Mbah Kiai Mojosari niku moro tuane moro tua angkat asline pun pesen kali bapak Mas'ud sampean aja suwi-suwi ning Mekah sampean nek wis cukup Bali Bapak Kendel mawon. Ora mung ninggih ora apa ya lene sukut Jabar Kot niku. Bareng wis teko Mekah roh ulama Ad-Darq. Yaya Syekh Asyingkiti dan lain sebagainya. Sampai ngantos akhir. Lah niki ya Allah, masyaallah, masyaallah. Niku wau cerita sekedhik. Lek kula crita niki mergi ngeten. Dek wau kula niku muter TV. Lah kok enek critane kok enek gambare bapak puter maglek. Oh lah kok critane bapak haji dan lain sebagainya. Masyaallah. Enek aku barang ning gunung ini. Pada suatu kutek dirawi Mbah Kiai Majid, Mbah Kiai Mundir ngeten teng mriki. Ngasto kitab hikam. Kula didawi maos. Diskusi yang terjadi antara Mbak Mundir kali Bapak ngaten. Masyaallah. Kita kok angel kaya nu angel rumangsa kula kok angel banget. Ya Allah. Mulane saniki kula ngaji hikam. Kula takoni tiyang jenengan napa nate ngaos hikam nate. Kula niki ngaos tengene Mbah Kiai Hasyim. Soale kitab Bapak ditegeri. Kulo ngaos kitab niki wonten ngarsanipun Mbah Kiai Hasyim Asy'ari Tebuireng. Nggih. Ale sahaja bisa natin. Nggih. Alhamdulillah. Bapak kulo koyai mboten. Nggih alhamdulillah ngandel Gus. Alhamdulillah kita ngandel masyaallah. Mugi-mugi barokah sedaya. Anak-anak ngaji sing tenan. Lek iso poso barengi ning pondok rasah mulak-mulih. Ya Allah, masyaallah ngaji tenan. Nggih. Akhire wis turu nganti sawal. Ngeten mawon. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.